la ilaha illahu. Sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguh ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, ay ma sya'nuka ya samiri haitsu fa'alta ma fa'alta. Faqala basirtu bima lam yabsuru bihi wa huwa Jibril alaihi salam ala farasin ra'ahu waqta khurujihim minal bahri wa gharqa fir'aun wa junuduhu ala ma qalahul mufassirun faqabattu qabatan min athari hafiri farasihi fanabattuha ala al-ijli wa kadalika sawalat li nafsi ay an akbidaha summa ambidaha fakada makana. Artinya, apa urusanmu, apa kepentinganmu wahai Samiri yang telah engkau lakukan, maka As-Samiri atau Samiri menjawab, aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat, yakni aku melihat malaikat Jibril alaihissalam yang naik kuda. Aku melihatnya ketika Bani Israel keluar dari lautan dan Fir'aun serta tentaranya tenggelam, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir. Maka aku mengambil segenggam tanah bekas injakan kaki kuda malaikat Jibril, kemudian aku lemparkan ke arah anak sapi. Yang demikian itu adalah inisiatif dan kemauan yang ada pada diriku, yakni aku berinisiatif untuk mengambil segenggam tanah bekas injakan kuda malaikat Jibril, kemudian aku taburkan atau lemparkan ke anak sapi, lalu terjadilah apa yang terjadi. Faqala lahu Musa fadhhab aitaba'at anni wastakhir minni fa innalaka fil hayati antakula la misas ay tu'aqab fil hayati uqubatun atau uqubatan la yadlu minka ahadun wa la yamassuka ahad hatta inna man aradal qurba minka qulta lahu la tamassani wa la tuqarrib wa la taqrub minni uqubatan ala dalik khaitu massa ma lam yamassu ghairu wa ajra ma lam yujrihi ahad. Nabi Musa berkata kepada Samiri, pergilah engkau, menjauhlah engkau dariku, menyingkirlah engkau dariku, sungguh selama engkau hidup, engkau harus berkata, jangan ada yang menyentuhku. yakni engkau dihukum dengan hukuman selama masa hidupmu. Tidak boleh seorang pun mendekatimu. Tidak boleh seorang pun menyentuhmu. Sampai jika ada orang yang ingin dekat-dekat denganmu, katakan kepadanya, kamu jangan menyentuh aku. Jangan mendekati aku. Ini semuanya adalah hukuman untukmu. Karena engkau telah menyentuh sesuatu yang tidak disentuh oleh orang lain. Maka engkau diberi hukuman yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafah. Fatujaza bi'amalika min khairin wa syarin. Wandur ila ilahika alladhi zalta alaihi aqifa. Ay al-ijla. Atau ay al-ijli. La nuharriqannahu. Thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Fafa'ala Musa dalik. Falukana ilahan. Nah. Lantana'a. Mimma yuritu bi'adha. Was'alahu bi'itla'af. Wakana kat usribal ijl. Fi kulubi bani Israel. Fa'arada Musa alaihissalam. Itla'afaru. Wahum yang durun ala wajhin la tumkinu i'adatu bit ikhraqi wassahqi wadar yihi fil yammi wa nasfi liyazula ma fi kulubi min khubbi kamazala sahsu wa li anna fi ibqa'ihi mihnah. Di anna fin nufusi aqwa da'dil batil. Sungguh engkau wahai Samiri memiliki waktu yang telah dijanjikan. Engkau tidak akan bisa mengelaknya. Yakni engkau akan dibalas sesuai dengan amalmu yang baik atau yang jelek. Sekarang lihat sesembahanmu yang engkau senantiasa berdiam diri di sisinya untuk ibadah, yakni anak sapi. Sungguh kami akan membakarnya, kemudian kami melemparkannya ke dalam lautan agar rusak dan hancur. Maka Nabi Musa melakukan hal itu walaupun terhadap sesembahan. Beliau melakukannya. Dan siap untuk menghadapi siapa saja yang ingin mengganggunya. Nabi Musa berusaha untuk menghancurkannya. Karena saat itu hati Bani Israel telah diliputi kecintaan yang luar biasa terhadap anak sapi tadi. Maka Nabi Musa alaihissalam ingin menghancurkan anak sapi itu. Dalam keadaan Bani Israel melihatnya. Dengan cara yang tidak mungkin untuk mengembalikan anak sapi tadi. Yakni dengan cara dibakar, dirusak, dan dilempar ke lautan. Agar hilang kecintaan terhadap anak sapi di hati Bani Israel. Sebagaimana hilang wujud anak sapi itu Karena kalau tetap dipertahankan, maka itu adalah ujian yang berat. Karena hati itu cenderung kuat untuk mengikuti kebatilan, mengajak kepada kebatilan. Falamma tabayyana lahum butlanuhu ahbarahum bima yastahil ibadah wahdahu la syarikalah. Faqala innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Aila ma'buda illa wajhul karim. Fala yuklihu wala yuhibbu. Wala yu'lahu, wala yuhabbu, wala yurja, wala yukhafu, wala yut'a illahu. Li'annahu al-kamil aladhi lahul asma'ul husna wa sifatul ula al-mukhitu ilmuh bijamil asya' aladhi ma min ni'matin bil ibadi illa minhu. Wala yadfa'us su'a illahu, fala ilaha illahu, wala ma'buda siwahu. Setelah jelas bagi Bani Israel batilnya sesembahan yang berupa anak sapi, maka Nabi Musa mengabarkan kembali kepada mereka siapa yang berhak untuk diibadahi, tidak disekutukan. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang disembah kecuali wajah Allah yang mulia. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang di harapkan, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dimintai kecuali Dia. Karena Allah lah yang maha sempurna, yang memiliki asmaul husna, memiliki sifat yang tinggi, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Setiap nikmat yang dirasakan oleh hamba adalah darinya. Tidak ada yang bisa menolak kecelakaan kecuali Dia. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yuhana putina azakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya fitnah terbesar yang pernah dialami oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam adalah fitnah anak sapi. Sebagian Bani Israel benar-benar takjub, kagum, yang menyebabkan timbul kecintaan yang luar biasa di hati mereka, yang ujung-ujungnya adalah menyembah anak sapi tadi. Ternyata ada pihak yang memang menjadi juru fitnah dalam masalah ini. Dia adalah Samiri. Maka ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengetahui bahwa yang membuat fitnah dan ulah itu adalah Samiri, maka langsung mendatangi Samiri. Nabi Musa bertanya kepada Samiri, apa yang kamu lakukan terhadap anak sapi ini? Kok bisa sampai Bani Israel dan menyembahnya? Samir kemudian menjelaskan bahwa ketika Bani Israel berhasil melewati lautan dalam kejaran Fir'aun dan tentaranya, Samiri melihat malaikat Jibril yang tidak dilihat oleh semua yang ada di situ. Malaikat Jibril menunggangi kuda. Kemudian kudanya tadi itu melewati daratan di situ. Samiri takjub. Bekas injakan kuda tadi ada sesuatu yang menakjubkan. Maka Samiri kemudian berinisiatif untuk mengambil segenggam tanah bekas injakan kuda malaikat Jibril. Kemudian nyoba-nyoba ditaburkan, dilemparkan ke arah anak sapi. Patung ya, bukan hewan yang hidup, tapi patung yang berbentuk anak sapi. Ditaburkan, kok kemudian patung anak sapi tadi bersuara, cuma bersuara, gak berbicara ya, bersuara. Wallahu ta'ala bisawab, suaranya kayak apa ya. Nah, melihat seperti itu, Bani Israel kagum. Saking kagumnya sampai senang sama patung anak sapi tadi. Dan Samiri mengatakan, inilah sebetulnya Tuhan kalian yang sedang dicari oleh Nabi Musa yang sampai sekarang belum datang. Ternyata kalian sudah menemukannya. Maka dengan kebodohan Bani Israel, mereka pun percaya dengan Samiri dan menyembahnya. Maka Nabi Musa kemudian marah. Nabi Musa berkata kepada Samiri, mulai saat ini engkau harus menyingkir dariku, menjauh dariku, pergi dari sini. Tidak boleh seorang pun berinteraksi denganmu, dekat-dekat denganmu. Awas kalau kamu melanggar hukuman ini. Ya. Ingat, nanti dari kiamat engkau akan mendapatkan persidangan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal. Lihat sembahanmu, anak sapi ini. Yang kamu sampai berdiam diri lama di sisinya menyembahnya, akan aku bakar, akan aku rusak, kemudian aku lempar ke lautan. Bani Israel melihat bagaimana Nabi Musa merusak sesembahan mereka berupa anak sapi tadi itu. Hancur, gak berdaya, gak bisa melawan Nabi Musa ya. Nah, no patung, gak bisa apa-apa ya. Maka Bani Israel yang menyembah sadar, ternyata itu patung, gak layak disembah. Maka Nabi Musa mengatakan, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya sesembahan kalian itu hanya Allah Ta'ala, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, jangan mengulanginya lagi ya. Nah, barakofikum. Baik, maka dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, qala Qatadah rahimahullah, kana wallahi, kana wallahi as-sabiriyu aziman min uzama'i bani Israel. Kana wallahi as-samiriyu aziman min udama'i bani Israel. Min qabilatin yuqalu laha samiratun. Walakinna aduwallahi nafaqo ba'dama qata al-bakhra ma'a bani Israel. Walakinna aduwallahi nafaqo ba'dama qata al-bakhra ma'a bani Israel. Kama dzakarahu Asy-Syaikh Faisal fi kitabihi Taufiqur Rahman fi Durusil Quran, kama dzakarahu Asy-Syaikh Faisal rahimahullah fi kitabihi Taufiqur Rahman fi Durusil Quran. Imam Qatadah rahimahullah berkata, demi Allah, Samiri ini adalah salah satu pembesar, salah satu tokoh Bani Israel dari kabilah Samirah. Akan tetapi musuh Allah tersebut melakukan kemunafikan setelah melewati lautan bersama Bani Israel. Ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Faisal dalam kitabnya yang berjudul Taufiqur Rahman fi Durusil Quran. Nah, wakhtalafu fismi as-samiri ala qawlain. Wakhtalafu fismi as-samiri ala qawlain. Ahaduhuma Musa. Qalahu Wahab ibn Munabbih. Qalahu Wahab ibn Munabbih. wasani mikha mikha qalahu Ibnu As-Sa'ib. Zakarahu Ibnu Jauzi fi tafsirih. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang nama sebenarnya Samiri ini, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, namanya adalah Musa. Kebetulan sama dengan Nabi Musa ya, namanya Musa. Pendapat Wahab Ibnu Munabbih. Pendapat yang kedua namanya ialah Mikha. Pendapat Ibnu As-Sa'ib. Oleh sebab itulah disebut dalam Al-Quran dengan Samiri. Tidak menyebut nama aslinya. Karena ada kemungkinan namanya ialah Musa. Nah, kalau disebut Musa maka khawatir ada kerancuan dengan Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, sehingga yang lebih difokuskan ialah nama kabilahnya, ya, nisbah ke kabilahnya, Samiri, dari kabilah Samira. Baik. Al-Faidatu Asaniyah. Innamal jaza'u min jinsil amal. Innamal jaza'u min jinsil amal. Wa'lam anna as-samiriya massa ma lam yamassahu ghayruhu. Kanat ukubatuhu ala dalik ayyakula fil hayati la misasa. Balasan itu sejenis dengan apa ini? Perbuatannya. Ketahuilah balasannya. As-Samiri itu memegang atau menyentuh sesuatu yang tidak disentuh oleh orang lain. Yakni memegang tanah. Bekas injakan apa ini? Kuda Malaikat Jibril yang kemudian ditaburkan, disiramkan atau dilemparkan ke anak sapi yang menyebabkan fitnah besar melanda Bani Israel. Maka hukuman untuk Samiri adalah selama dia hidup, dia harus mengatakan kepada semua yang mendekatinya, la misasa, jangan dekat-dekat aku, jangan menyentuh aku, ya, gak boleh ada satu pun yang menyentuhnya. Dia dikucilkan, nah, sampai mati. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tidak ada yang boleh memegangnya. Sebagaimana dia menyentuh sesuatu yang tidak disentuh orang lain untuk membuat kekacauan dan fitnah. Barakalakum. Dengan tanah yang dipegang dan dilemparkan ke anak sapi tadi. Namanya innamal jaza min jinsil amal. Al-faidatu as-sadisah. Annal mustahiqqa lil ibadah. Wallahu alladhi la ilaha illahu. Al-muhitu ilmuhu bijami'il asya'. Bahwa yang berhak diibadahi, yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala, yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Naam. Barakallahu fikum. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Dari kisah ini kita harus benar-benar memohon hidayah dan taufik serta asbab dan istiqomahan. Karena ternyata Bani Israel yang sudah diajari tauhid, ketika ada fitnah besar, kuliah tauhidnya sampai menyembah anak sapi. Sehingga kita tidak boleh merasa percaya diri tidak akan terfitnah. Selama kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka ujian dan fitnah akan terus melanda kita, menimpa kita. Sehingga satu-satunya yang harus kita lakukan di samping memperkuat tauhid dan akidah kita dengan terus berilmu, terus beribadah, harus banyak-banyak berdoa, meminta keteguhan dan istiqomahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita karunia husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.